السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وآخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوان وأخوات في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Pertama kalinya marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat as-sihah, nikmat kesehatan, wa nikmat farah, nikmat kesempatan, waktu luang, dan juga masih diberi kesempatan dan kemauan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu guna menambah wawasan kita tentang masalah agama kita. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan, masih akan melanjutkan, yakni bab yang berkaitan dengan masalah ghibah. Pada pertemuan yang sebelumnya, yakni kita telah membaca beberapa hadis yang melarang ghibah, atau ancaman-ancaman atau betapa besar dosanya orang yang menggibah. Maka di sini dalam bab ini adalah, yakni bab tentang ma yang bagi liman sami'a ghibata akhihi al-muslim, yaitu apa yang seyogyanya dilakukan oleh orang yang mendengar ghibahnya seseorang terhadap saudaranya muslim. Ketika ada seorang muslim, saudaranya muslim dighibah, apa yang dia lakukan? Qala al-muallif hafidhahu wa nafa'ana bi unudurini amin. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala: i'lam annahu yambagi liman sami'a ghibata muslimin ayyarudah wa yadzaruha adwadzaruha wa yadzaru qailaha fa ilam yadzir bil kalam zadaruhu bi yadihi fa ilam yastati' bil yad wala bil lisan faraqa dhalika majlis. Fa in sami'a ghibata sayfihi aw ghairihi mimman lahu alaihi haqqun Au min ahli al-fadl bas-salahi kana al-i'tina'u bima dzakarnahu aktsar. Yang mendapatkan dari Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya sejogianya bagi orang yang mendengar ghibah seorang muslim, ghibah seorang muslim, hendaknya dia untuk menolaknya atau membelanya atau menolak atau mengingkari ghibah tersebut, dan mengingkari atau juga menegur orang yang melakukannya atau orang yang menggibah. Jika dia tidak mampu untuk mengingkari atau menegurnya dengan ucapan, maka ia mengingkarinya dengan tangannya. Fa ilam yastati, jika tidak mampu dengan tangan maka dengan dan tidak pula dengan lisan, maka dia tinggalkan majelis itu. Majelis ghibah itu tinggal pergi. Enggak bisa menegur dengan ucapan ataupun dengan tangan, maka tinggal pergi majelis itu. Beliau mengatakan, lalu jika dia mendengar yang digibah itu adalah gurunya, ini gurunya digibah, atau orang yang mempunyai hak yang wajib dia tunaikan, orang punya hak yang wajib dia tunaikan, mungkin muridnya atau seorang yang punya kesolehan, atau mungkin juga hak semacam misalkan orang tua, orang tuanya, atau semisalnya, yang jelas dia punya hak untuk dia tunaikan terhadap orang tersebut yang digibah ini untuk dia bela, atau orang yang digibah itu ini adalah orang yang mempunyai keutamaan ahli fadl ulama wasolah, dan dia orang-orang yang memang soleh, amal-amal solehnya banyak, dia mengetahui dia itu orang yang baik, orang yang soleh. Maka al-i'tina'u bima dzakar, dia mengatakan, maka perhatian terhadap apa yang telah kami sebutkan itu hendaknya lebih banyak perhatiannya. Nah, itu lebih banyak apa pembelaannya. Disebutkan dari Utsman radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang yang terkenal, dan mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli faqalu aina Malik bin Tuhaisin au ibnu Dahsin faqala ba'duhum dhalika munafiq la yuhibbullah wa rasuluh, la yuhibbullah wa rasuluh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul dhalik atarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidhalika wajha Allah. Qala qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innama nara wajhahu wa nasihatahu lil munafiqin. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yani dari Utsman, bukan Utsman, an Utsman, dari Utsman radhiyallahu anhu di dalam hadisnya yang panjang yang terkenal, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdiri salat. Lalu mereka mengatakan, di mana Malik bin Tuhaisin atau ibnu Dahsan? Faqala ba'duhum, lalu mereka mengatakan, dia itu orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang diomongkan enggak ada ini bentuk ghibahnya di sini. Dia itu munafik. Dia itu enggak cinta Allah dan Rasulnya. Lalu nah, Nabi akan ada di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, mengatakan, "La taqul dzalik, kamu jangan kamu katakan itu." Tidakkah kamu melihat dia itu telah mengucapkan la ilaha illallah? Ya, dengan ucapan itu dia mengharapkan wajah Allah. Qala, qalu Allah wa rasul a'lam. Dia mengatakan mereka, dia berkata mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, dia mengatakan fa innama sesungguhnya kami melihat, sesungguhnya kami kami melihat di wajah beliau wa nasihat atau dan nasihat beliau lil munafikin, orang-orang munafik. Qala fa qala Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innallaha qad harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, yaitu diharamkan untuk masuk neraka siapa? Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang mengharapkan wajah Allah dengan ucapan tersebut. Mana bentuk pembelaannya di sini? Jadi dia kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah. Kalau kamu katakan munafik, orang munafik tempatnya di neraka yang paling bawah, di syarqi asfali minanna. Maka kamu jangan mengatakan itu. Orang yang diomongkan ini tidak ada, maka dikatakan ghibah. Maka dia mengatakan la takul. Kamu la takul dari, kamu jangan mengatakan itu. Jauh, kamu ucapkan semacam itu. Kemudian di akhir tadi Rasul mengatakan sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka, yaitu orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah dengan ucapan itu. Demikian juga wa Jabir bin Abdullah wa Abi Talhah radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in yahdulu imra'an musliman fi maudhi'in tantahiku fihi hurmatuhu atau tantahaku fihi hurmatuhu wa yantakisu fihi min irdihi illa qadalallahu fi maudhi'in yuhibbu fihi nusratuhu yuhibbu fihi nusratahu. Wara min imri'in yansuru musliman fi maudhi'in yantakisu fihi min irdihi atau yuntakisu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahu Allah fi maudhi'in yuhibbu fihi nusratahu. Rawi Abu Dawud wa Ahmad wa qala Syekh Nasiruddin Al-Albani innahu haditsun hasan. Dari Jabir bin Abdullah dan Abu Talhah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seseorang atau tidak seorang pun yang menghina, merendahkan yang dulu ini bisa bermakna membiarkan yang dulu itu membiarkan. Khadalah yang dulu ini membiarkan, tidak menolong. Ya, dia mampu untuk menolongnya, tapi dia tidak menolongnya. Maka ini walat layak dulu, maksudnya ini tidak mau menolong saudaranya di saat dia membutuhkan pertolongan, padahal dia mampu untuk menolongnya. Tidaklah ada seorang yang membiarkan seorang muslim di suatu tempat yang di situ kehormatannya diinjak-injak, atau harga dirinya direndahkan. Dicapik-capik, maksudnya tadi di ghibah, diomongkan jelek gini. Kecuali Allah akan membiarkan dia di suatu tempat yang di situ dia suka atau kepingin untuk mendapat pertolongan. Nah, maksudnya jika orang itu ketika ada seorang muslim di situ harga diri seorang itu di hina, kemudian digibah, kemudian dia tidak mau menolongnya, yang membiarkan saja, maka akibatnya pun Allah pun membiarkan dia di saat dia itu membutuhkan pertolongan. Allah pun tidak menolongnya, tidak membilanya. Wa man yumri'in, dan tidak ada seorang yang menolong saudaranya atau menolong seorang muslim di suatu tempat yang di situ harga diri orang tersebut diremehkan dan diinjak-injak dan kehormatannya pun dijatuhkan, kecuali Allah pun akan menolongnya, menolong orang itu karena orang ini telah membantu atau membela orang ya, seorang muslim tadi di suatu tempat yang dia suka atau kepingin untuk ditolong di situ. Al-jasa min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kayaknya ada, memang ada hak yang harus diberikan. Mampu enggak tapi? Kalau enggak mampu ya tadi pergi, ya kan? Majelis ugi patok ini. Kalau gimana di kepala orang ulama-ulama, terus kalau bisa membela, tidak tahu deh beliau itu bagus, tahu saya ini misalkan membantu pembelaan. Lihat berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala man rudda an irdi akhihi ruddallahu an wajhihi annara yaumal qiyamah. Dari Abu Darda radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang jadi membela harga diri saudaranya, maka Allah pun akan menjauhkan api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Dan di dalam bab dari Asma binti Yazid, kemudian dia mengatakan hadza haditsun hasan. Ini adalah hadis hasan. Dan Syekh Albani mengatakan innahu haditsun sahih. Sebenarnya ia adalah hadis yang sahih. Kemudian yang berikutnya, An Asma binti Yazid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zabba an lahmi akhihi bil ghibati kana haqqan ala mai ay yu'tikahu minan nar. Dari Asma binti Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang membela zabaan, barang siapa membela daging saudaranya, membela maksudnya tadi ada dagingnya dimakan, maksudnya diriba, dia bela, membela daging saudaranya, yaitu ketika dia tidak ada, maksudnya ketika dia diriba, maka hak bagi Allah untuk membebaskan dia dari api neraka. Dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Rawu Ahmad dari sini Imam Ahmad. Wakil Al Hisami fi Majmu' Zawaid Rawu Ahmad wa Tabrani wa Isnadu Ahmad Hasan wa Isnadu Ahmad Hasan. Wangdur Sahih Al Jami' dan lihat Sahih Al Jami' nomor 6116. Kemudian, jadi hadis ini menunjukkan apa? Pahala orang yang membela seorang muslim yang digibah. Tapi maksudnya dia membela betul, betul dia tahu bahwa orang itu memang orang yang baik. Jadi kalau orang maksudnya ya dia yang jelas dia berupaya untuk jadi tidak ikut larut, tapi dia membela dengan entah ucapannya atau dengan dengan perbuatannya. Bagaimana contohkan oleh Rasul tadi? Enggak, dia itu begini-begini. Semacam dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengharapkan wajah dari ucapan itu. Maka kamu jangan mengatakan semacam itu. Dia ingatkan. Yang terakhir, Wa an Ka'ab bin Malik fi hadisi at-tawili fi kisati taubatihi. Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun bil qaumi fi Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah habasahu burdahu wan nadhar fi atifaihi faqala lahu Mu'ad bin Jabal radhi anhu bi sama qulta wallahi ya Rasulullah ma alimnahu alaihi illa khaira. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Malik di dalam hadis beliau yang panjang di dalam tentang kisah taubat beliau. Ini ketika enggak ikut perang Tabuk. Qala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda, dan beliau ketika itu sedang duduk di tengah-tengah kaum di Tabuk, di Tabuk. Pada perang Tabuk. Ma fa'ala, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Maka ada seorang dari Bani Salimah atau Salamah, ya Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, dia telah jadi dihalangi oleh burdahu, burdahnya, dan juga apa, melakukan apa, kesombongan. Kata dia sombong, tak mau ikut perang, sombong. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal, maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu membelanya. Bi sama kulta. Sejelek-jelek ucapan, ada ucapannya kamu ucapkan itu. Bila pembelaannya. Bi sama kulta. Sungguh sangat jelek sekali ucapannya kamu lakukan, mengucapkan itu. Lalu wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah. Ucapan siapa ini? Ucapan Mu'ad bin Jabal. Karena orang ini telah menjelek-jelekan siapa? Ka'ab bin Malik. Maka Mu'ad membina. Bi sama kulta. Sejelek, sungguh sangat jelek ucapan kamu. Atau sejelek ucapan apa yang kamu ucapkan. Demi Allah ya Rasulullah, tidaklah aku mengetahui dia kecuali dia itu adalah tidaklah aku melihat pada apa yang ada pada dirinya kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Ini bentuk pembelaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Jadi seyogianya orang yang mendengar seorang muslim dihibah, apalagi seorang yang ulama, orang yang dikenal, diketahui sangat baik, maka ada juga ada pembelaan terhadapnya. Nah, berikutnya ada bab yang ke-6, al-asbabul ba'isah al-ghibah. Apa sih sebab-sebab yang mendorong orang untuk menggibah? Sebab-sebab atau hal-hal yang menjadikan motivasi atau menyebabkan orang itu menggibah. Perhatikan sebab-sebabnya. Beliau mengatakan ketika seorang manusia muslim memperhatikan orang yang muslim yang berakal, ini memperhatikan dan memikirkan sebab-sebab yang bisa mendorong orang yang menggibah itu melakukan ghibah. Demikian juga orang yang melakukan namimah, menyebarkan aib orang lain untuk merusak, melakukan namimah, maka ia akan menjumpai beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, asbabul awal, huwa muhawalatul intisori lin nafsi wasa'yu fi ay yusfiyartab al-ghaidha alladhi fi sadrihi ala ghaidhihi fa inda dalika yaktabuhu wa yabhatu wayab hatuhu au yang kulu anhu an namimah. Yaitu sebab pertama adalah berupaya untuk membela dirinya. Sebabnya berupaya, berusaha untuk membela diri dan melampiaskan kemarahannya kepada orang yang digibah karena memakel, dengan orang yang digibah punya rasa dongkol hatinya nih, nggak suka, maka dia lampiaskan, yang daripada mengganjal di hatinya dia lampiaskan, pro kan. Dia keluarkan terhadap orang lain, yaitu orang yang digibah itu. Maka saat itulah dia kemudian menggibah. Atau juga bahkan menuduh sesuatu yang tidak dilakukan, dilakukan sesuatu yang jelek, atau juga untuk melakukan namimah, yaitu kesimpulan telah demikian, padahal tidak, tujuannya untuk ifsad, untuk merusak hubungan. Apa? Intinya berupaya untuk membela diri dan melampiaskan dendam kesumat pada orang lain. Kalau sudah begitu kan kayaknya plong gitu kan. Padahal ya, ya plong masuk ke dalam bank yang dilarang. Ini. Kemudian yang kedua, sebab kedua. Al-haddu lil akhirin wal bughdhu lahum fayadkhulu masawi'a man yughdhu liyasfiya haddahu wa yubarridu sadrahu bi ghibati man yughdhu wa yahdidu alayhi wa hadha laysa min sifatil mu'minin kamilil iman kamilil iman nas'alullaha al-afiyah. Sebab yang kedua adalah al-hikdu. Ini yaitu apa? Dendam. Dendam kepada orang lain dan benci kepada mereka. Lalu dia menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang dia benci. Nah, dia benci kepada seorang, dia sebutkan kejelekan-kejelekannya. Semua kejelekannya disebut-sebutkan. Karena dia yang enggak suka dengan orang itu. Perhatikan kalau ada orang yang suka begitu, jangan-jangan dia mesti, jangan-jangan dia memang benci sebetulnya. Sebenarnya kadang-kadang masalah pribadi, benci aja agar terlampiaskan dendamnya dan dadanya bisa dingin, panas kan, marah, benci, gak suka kalau tadi marah, ini benci, dadanya bisa mendinginkan dadanya dengan ghibah orang yang dibencinya dan didendaminya. Dan ini bukanlah termasuk sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kalau seorang mukmin yang sempurna imannya enggak akan melakukan itu. Maka ini bukan termasuk sifat-sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, kita memohon pada Allah al-afiyah, keselamatan, selamatkan dari semua itu. Maka ada doa apa itu doa? Maafilana Rabbana filana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghil lalil ladina aman. Dan jangan kau jadikan di dalam hati ada ghil, rasa dendam mangkrak kepada orang-orang yang beriman. Ini lebih susah kalau dari kemas dicampurin dengan masalah agama. Ya, nanti seakan-akan memberi nasihat, tapi kadang-kadang pendorong utama adalah hal-hal yang disebutkan di atas. As-sababu salis, sebab yang ketiga, iradatu rif'ati nafsi, iradatu rif'ati nafsi wa khafdi ghairihi ka'ayyakula fulanun jahil au fahmuhu do'if au sakim au ibaratuhu rakika tadarrujan ila lafti andori nasi ila fati nafsihi wa idhari syarafihi bisalamatihi antilkan naqais allati zakaroha fiman ibtabah wa hadha minal ijabi bin nafsi na'udzubillahi min dhalik wa huwa minal muhlikat allati bayyanahal rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang ketiga adalah kepingin mengangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Ingin agar dirinya terangkat, martabatnya terangkat, nilainya dia terangkat di depan orang, dan menjatuhkan orang lain selainnya. Misalkan mengatakan si fulan jahil, fulan jahil, si anu ini jahil, pahamnya, pemahamannya lemah, tidak kuat. Atau ya, ucapan-ucapannya semacam itu yang intinya menjadikan oh dia lebih hebat kalau begitu. Oh dia lebih, ternyata lebih bagus, lebih hebat. Yang ini doib, semacam itu. Tujuannya untuk itu. Untuk menampakkan kemuliaannya, kelebihannya, kepandaiannya. Dan menunjukkan bahwasanya dia selamat dari cacat-cacat yang disebutkan. Misalkan jahil, lemah. Ini dia seakan-akan bebas dari itu. Kalau orang mengatakan dia itu jahil, berarti dia seakan-akan aku yang pintar. Aku yang berilmu, dia itu jahil. Dia itu lemah, dhaif. Saya yang hebat. Nah, seakan-akan semacam itu. Mengatakan juga, dan ini termasuk minal ijabi bin nafsi, ini termasuk ujub. Apa ujub? Bangga diri, membanggakan diri. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat tersebut, yang itu merupakan al-muhlika, yaitu sifat-sifat yang bisa membinasakan dirinya. Ujub ijabi bin nafsi maksudnya bangga diri. Enggak boleh. Maka tidak boleh kita mencari ilmu untuk berbangga-bangga dengan ulama, untuk berdebat, untuk membodohi orang yang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia, menarik perhatian manusia kepada dirinya. Enggak boleh mencari ilmu untuk itu. Kan penyakitnya. Dan berhati-hatilah. Agak berhati-hatilah. Ini. Jadi itu termasuk ijabul bin nafsi, ujub, membanggakan diri, membanggakan keilmuannya, kepandaiannya, kehebatannya. Ini termasuk menghulikan, termasuk hal yang membinasakan dirinya yang tadi dijelaskan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sebab yang keempat. Muwafaqatul julasai wal ashab, yaitu untuk bisa menyenangkan atau sejalan dengan pendapatnya orang-orang dan sahabatnya yang sedang berada di sisinya. Wal asdiqa wa mujamalatuhum fima hum alaihi minal batil. Demikian juga agar selaras, seakan-akan dia sependapat dengan mereka dalam hal-hal yang batil nanti. Hal yang batil. Likai yuksamu ridhohum hatta walaukan adhalika bibadabilah azza wa jalla. Agar mereka pun disukai oleh teman-temannya tersebut, cocok berarti sama. Mengiyakan supaya tidak berseberangan pendapatnya dengan pendapat teman-temannya, walaupun ini batil, ikut-ikut untuk menginginkan keridhaan manusia tapi dengan kemurkaan dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Yang penting teman-teman senang. Kalau saya tidak ikut ngomong begitu, saya dikatakan bukan anggotanya lagi nanti. Tapi biwazabillah, tapi ini dengan kemurkaan dari Allah. Wa hadza min dha'fil iman, dan ini termasuk lemahnya iman, termasuk kelemahan iman. Wa adamu muraqabati lahi azza wa jalla, dan tidak merasa bahwasanya Allah itu senantiasa memantaunya, mengawasinya, melihatnya. Tidak merasa diawasi oleh Allah, orang semacam ini. Maka kalau orang itu beriman dengan iman yang kuat, yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat dia, mendengar ucapannya, tentu dia akan tidak berani melakukan itu. Tidak apa-apa tidak disenangi orang, yang penting dicintai Allah. Ya. Jangan mencari keridhaan manusia, tapi walaupun dibenci, dimurkai oleh Allah. Itu bilang dari jangan. Ngapain lah kita beribadah untuk manusia, bantu Allah. Berdakwah untuk manusia supaya dipuji orang, atau karena mengharap pahala dari Allah. Kembali kepada ikhlas ini. Ya, karena Allah. Nah, yang as-sababul khamis, yaitu idhar ta'ajub min ashabil ma'asi. As-sababul khamis yaitu menampakkan kekaguman dan keheranan dengan pelaku kemaksiatan. Ka'iyakul al-insanu la ra'aitu a'jaba min fulanin kaifa yukhti'u wa huwa rajulun akil au kabirun au alimun au ghairu dhalik wa kana min haqqihi adamut ta'yin. Maksudnya begini, seperti orang mengatakan begini, aku sungguh sangat heran dengan si fulan. Bagaimana dia bisa salah? Padahal dia itu adalah orang yang berakal, orang yang dewasa atau orang tua, ya? Atau orang yang besar, atau orang yang alim berilmu, atau yang sebagainya. Bagaimana dia itu bisa salah? Di mana letak hibahnya? Masa ustaz bisa salah begitu? Heran saya. Kalau orang awam ya mungkin dia ustaz salah. Ini yang paham kan? Jadi itu jangan hibah. Ya, kadang-kadang enggak paham, kan enggak sadar kan. Ngaji setiap hari perbuatannya kayak begitulah, perbuatannya kayak gitu ini sabung ghibah. Walaupun dia memang melakukan itu. Sebab kalau orang tidak makan itu maka namanya bukan ghibah. Apa? Apa tahap tahu kan kata Rasul. Jadi dia adalah menuduh atau memvonis lebih-lebih lagi. Maka bentuknya semacam itu. Iya, dia itu setiap saat dia memberikan ceramah saat, tapi kok gitu? Heran aku. Kalau orang yang enggak ngerti, enggak tahu ngaji. Ini. Yang digibah siapa? Wah, tadi. Seakan-akan ini ya menunjukkan keheranan orang yang melakukan kesalahan. Ya bentuknya teman tadi. Iya, dia itu ngaji terus enggak pernah absen. Tapi kok begitu? Gitunya jelek tapi. Oh, bagus enggak apa-apa. Jelek. Ini gibah. Ini sebab yang maka bahkan min haqqihi adamu ta'yin, maka seharusnya ya tidak usah menyebutkan ta'yin, menyebutkan seseorang, enggak usah sebut namanya. Ya kalau bisa orang yang sudah berilmu ya jangan melakukan kesalahan misalkan. Siapa yang enggak mau kan enggak jelas. Ini enggak masalah, enggak jelas. Dan jangan lupa masa si fulan itu. Masa ustaz fulan itu. Misalnya gini, dia menyebutkan seseorang ini. Tapi kalau enggak, secara umum aja tujuannya memberikan nasihat. Jangan sampai orang suka berilmu setiap hari ngaji melakukan sesuatu yang tidak baik atau maksiat. Memang ini aib, ya. Contoh bisa memberikan nasihat yang lain bagi nasihat yang lain, tapi tidak menta'in. Menta'in itu menyebutkan simpulan-simpulan si anu. Enggak usah. As-sababu sukhri, as-sababu sadis, sebab yang keenam sukhriya wal istihza'u bil akharin wal istiqalu lahum, yaitu menyombongkan diri, menghina dan merendahkan orang lain. Ini sebab ghibah. Itu tujuannya untuk melecehkan, menghina orang yang digibah. Maka ini. Yang sebab ketujuh adalah az-zuhuru bi madharil ghadabillah. Alamat yataqibu al-munkara fayadhharu atau fayadhiru ghadabahu wa yadhkuru ismahu misla ayyakula fulanun la yastahyi min Allahi yaf'al kada wa kada wa yaqa'u fi irdihi min ghibah. Yaitu sebab ketujuh. Dia menampakkan dengan atau hal-hal yang seakan-akan itu yaitu kemurkaan atau kemarahan dari Allah yang menimpa orang yang melakukan kemungkaran, melanggar kemungkaran. Dan seakan-akan lalu dia menampakkan apa? Menyebutkan atau menampakkan kemarahannya. Lalu dia menyebutkan namanya. Misalnya menyatakan si fulan tidak tahu malu, masa tidak malu dengan Allah? Dia melakukan demikian. Si Amin bisa enggak malu dengan Allah. Dia melakukan demikian. Maka dia terjatuh dengan ghibah, menghibah orang tersebut. Iya, si fulan masa enggak malu dengan Allah itu. Masa dia itu gini. Nah, ini yang ghibahnya di sini. Ghibah. Yang ke-8 hasad. Sebab ke-8 hasad. yakni al-hasad. Maka fayasidu al-muntahu man yusna alaihi an-nasu, atau man yusni alaihi an-nasu wa yuhibunahu wa yuhabilu fa yuhawilu al-muntahu al-husud al-hasuda qaliladdin wal aql ay yuzila qaliladdin wal aqdi ay yuzila hadhihi an-ni'mah fala yajidu tariqan ila dhalika illa bi ghibatihi wal buku fi irdihi hatta yuzila ni'matahu aw yuqalilu man sa min sa'nihi inna man yusnuna alaihi wa hadha min ahbathin nasi aqlan wa ahbathihim nafsan nas'allahu al-afiyah. Yakni hasad, maka dia yaitu orang yang menghibah, orang yang menghibah ini hasad terhadap orang yang dipuji oleh orang banyak. Orang yang dipuji-puji, maksud banyak orang memujinya, mencintainya. Maka orang yang menghibah ini dia berupaya untuk menghibah, berupaya untuk menghibah orang yang dihasadi ini, karena banyak orang yang memujinya, bangga, kagum, senang dengan orang tersebut, si A misalnya. Maka orang ini karena hasad dengan si A, maka dia menghibah agar kenikmatan tersebut hilang, agar orang-orang lari darinya, membicarakan kejelekannya, kekurangannya, dan demikian dengan yang lainnya. Tujuannya agar orang itu menjadi lari darinya, tidak kagum lagi kepadanya dan bisa menjauh darinya. Dan dia menyebutkan aibnya, kejelekannya di tengah-tengah orang yang kagum kepadanya, kepada orang yang digibahi, supaya orang tadi tidak lagi kagum, tidak lagi memujinya, tidak lagi menyanjungnya. Oh, ternyata gitu deh, lari semua. Itu tujuannya itu. Ini khasan. Dan ini dia menunjukkan wa hadza min akbahin nasi aklam wa akbatihim nafsan. Dan ini ada orang yang paling jelek akalnya dan paling busuk jiwanya. Nas'alullah al-afiyah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat semacam itu. Maka hal-hal semacam ini memang sangat banyak terjadi. Dan hasad yang paling jelek, saya menyebutkan di dalam kitab ilmu itu, hasadnya orang yang berilmu, hasad ulama dengan ulama, paling jelek. Dan dia tahu dalil, tahu dalilnya enggak boleh, kok masih bisa hasad. Dan rata-rata hasad ini memang seprofesi. Ada orang tukang menghibah seorang ulama atau ustaz, jarang, seprofesi, jenis hasad. Ah, itu garapannya jelek itu. Ini karena sama-sama tukangnya, supaya enggak laku dia laku. Tapi jangan sampai ustaz dengan ustaz. Tapi kadang-kadang muncul setan itu pintar. Ustaz dengan ustaz, guru dengan guru, dan terus yang seprofesi hasad terjadi. Enggak ada seorang pedagang misalnya dengan guru, jangan dengan pedagang itu jualannya jelek-jelek itu, ini barangnya gini-gini karena laris, jangan misalkan ini maka seprofesi. Maka jangan orang ngaji menggibah orang ngaji, guru ustaz dan ustaz, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak sejelek-jelek, karena dia paling tahu dalil. Sampai ke situ terseret setan, enggak boleh. Ya aku malhasadah fa inal hasadah ya kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Jauhilah oleh kamu hasad, karena hasad ini bisa memakan amal-amal kebaikan. Maka kebaikan dia sebagaimana api melahap kayu bakar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi abdaru qala kullu mahmumin qalbi sadukil lisan qalu sadukul lisan na'rifuhu fa ma mahmumul qalbi qala huwa taqim nakim la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling utama? Siapakah manusia yang paling afdol? Qala, maka Rasul mengatakan kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Maka mereka mengatakan sadukul lisan, sadukul lisan maksudnya lisannya jujur. Orang yang lisannya jujur omongannya, enggak dusta. Sadukul lisan telah kami ketahui ya Rasulullah. Lalu apa yang dimaksud dengan mahmumul qalbi? Maka Rasul mengatakan qala mahmumul qalbi adalah at-taqiyul naqiyu, orang yang bertakwa dan orang yang bersih jiwanya. La isma fihi, tidak ada dosa pada dirinya. Wala baghya, tidak ada perbuatan zalim melampaui batas. Demikian juga wala ghilla, tidak ada ghil, tidak punya rasa dendam kepada orang lain. Wala hasada, dan juga tidak punya rasa hasad. Ini berat. Maka ada kan kisah seorang sahabat masuk surga. Masuk surga, ternyata pembahasan dari akan masuk ini orang penghuni surga. Penasaran, sabda Rasul benar. Dicek kan, masa sampai 3 kali orang kayak begini aja tampaknya masuk surga. Apa amalannya? Biasa-biasa saja kayaknya amalan, biasa-biasa saja ibadahnya. Kemudian ditanya, apa kata ya, apa saya begini-begini aja, hanya saja ketika sebelum tidur setiap malam itu saya tidak punya rasa hasad dan gil, rasa dendam benci kepada sama muslim. Ini yang benar. Oh, ini kayaknya ini sebabnya. Ini menjadi masuk surga. Mungkin sementara itu. Sementara itu ada 3 sebab lagi, soal nanti kita lanjutkan. Termasuk juga bagaimana mengatasi ghibah. Insya Allah lemah kita, insya Allah kan lanjutkan. Tapi mudah-mudahan ada yang kita bahas bisa memberikan pelajaran bagi saya dan juga kita semuanya, dan bisa kita amalkan yang baik, dan kita dilindungi lama dari hal yang aku lupa lihat dan setelah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.